Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-48 dari kitabul adan. Pada bab yang ke-48 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man dakhala li umman nas faja'a al-imam al-awwal fa ta'akhkhara al-awwal aw lam yata'akhkhar jazat salatu fihi Aisyah ni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab tentang seseorang yang mengimami jamaah. Dalam keadaan dia bukan imam ratib, bukan imam yang biasa mengimami jamaah. Maknanya ditegakkan sholat dalam keadaan imam ratib, imam yang biasa mengimami belum datang atau diperkirakan tidak datang, maka mereka menegakkan sholat berjamaah. Kemudian ketika sedang sholat datang imam ratib, datang imam yang biasa mengimami jamaah. Bagaimana sikap imam tersebut? Maka imam ketika datang dalam keadaan jamaah sudah didirikan, maka yang hendaknya dilakukan dan itu insya Allah yang terbaik, itu ikut sholat bersama jamaah. Dia menjadi makmum. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika di perjalanan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sholat diimami oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi terlambat. Ketika Abdurrahman Auf sedang salat, Nabi sasaran datang dan Nabi salat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Dan seandainya imam ratib tersebut ketika mendapatkan jamaah sedang diimami oleh yang lainnya, dia masuk ke tempat imam dan dia yang menjadi imam, maka hal itu pun tidak diingkari. Hanya saja yang pertama wallahu alam lebih baik, tidak diingkari. Kemudian nanti imam ratib yang menjadi imam melanjutkan sholat imam yang pertama, seperti di hadis yang telah kita lalui. Ketika para sahabat diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi yang menjadi imam. Kemudian ketika imam ratib yang menjadi imam, maka imam yang tadi pertama mengimami yang bukan imam ratib boleh at-ta'akhur, itu mundur ke belakang, seperti akan kita lihat dalam hadis bab ini. Kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, dan boleh tetap di tempatnya, tidak mundur. seperti di hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita lalui. Jadi ketika imam datang, maka imam yang sedang imami boleh mundur masuk ke saf, dan boleh juga tetap di tempatnya, dan imam yang baru datang berdiri samping kirinya dan melanjutkan sholat imam yang pertama. Hanya saja sekali lagi, yang lebih afdol dan dengannya tidak terjadi tashwis, tidak terjadi kesulitan, terlebih lagi bagi yang tidak paham, sebaiknya imam khatib ikut sholat berjamaah di belakang imam yang sudah memulai atau masuk di dalam sholatnya. Fihi Aisyah Nabi Sallam. Dari kali ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita lalu di bab yang lalu. Kita akan baca hadis Sahih Musnad Sa'id radhiyallahu taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik. Malik ibn Anas. Abu Abdullah imam dari Hijrah. An Abi Hazim bin Dinar an Sahih Musnad As-Sa'idi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف بصف فصفق الناس وكان أبو بكر رضي عنه لا يلتفت بصلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم تصفيق من راب شيئا بصلاتي فليصبه فإنه إذا سبها أوتفت أوتفت إليه وإنما تصفيق للنساء. Dari sahabat Musnad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat Banu Amr ibn Auf yang berada di Quba. Liusliha bainahum, dalam rangka mengislah di antara mereka. Sebutkan bahwasanya Al-Hayyan, dua perkampungan di Quba terjadi persisihan sampai saling melempar dengan batu. Maka ketika sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka lil islah, dalam rangka mendamaikan kedua perkampungan tersebut. Fahadatus shalah, dan tatkala Nabi pergi ke Quba, datang waktu salat, maka muadzin itu Bilal radhiyallahu taala an datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan berkata, wahai Abu Bakar, atusalli linnas fa uqim, apakah engkau bersedia untuk mengimami orang-orang? Fa uqim, sehingga aku akan mengumandangkan iqamah. Qala na'am, maka jawab iya. Fa shalla Abu Bakar, maka Abu Bakar salat mengimami para sahabat. Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi shalah. Ketika Abu Bakar sedang salat mengimami sahabat, datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu masuk hatta waqaf fi shaf, kemudian berdiri di shaf. Fa saffaqa an-nas, maka para sahabat yang berada di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika melihat Nabi datang, mereka bertasbih. Itu bertepuk tangan, menepuk tangan dalam langkah mengisyaratkan atau memberitahukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dengan salah satu Sa'id radhiyallahu anhu wa kana Abu Bakrin la yatafitu fi salati. Abu Bakar beliau sedang salat, beliau tidak pernah menoleh dalam salatnya. Karena beliau sangat khusyuk dalam salatnya. Sudah kita lalui di hadis Aisyah ketika Nabi perintahkan agar Abu Bakar mengimami jamaah, nah Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qama maqamak lam yusmi'in nas minal buka. Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut hatinya. Kalau beliau berdiri tempatmu mengimami orang-orang, beliau tidak bisa memperdengarkan bacaannya dikarenakan tangisannya, menangis. Akan tetapi tatkala orang banyak yang bertepuk tangan di belakang beliau, iltafata, Abu Bakar menoleh dan beliau melihat Rasulullah SAW ada di belakangnya. Maka Nabi SAW ketika Abu Bakar menoleh, beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar, anim kut makana, tetaplah engkau di tempatmu. Maka Abu Bakar ketika diisyaratkan oleh Nabi untuk tetap tempatnya, beliau mengangkat kedua belah tangannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas perintah Nabi kepada beliau untuk tetap tempatnya. Tapi bersama dengan itu istakhara Abu Bakar, beliau mundur hatta stawa fi shaf, sampai beliau berdiri di shaf. Maka Nabi ketika melihat Abu Bakar mundur, beliau maju fa shalla dan mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Falamma sharaf, ketika selesai dari solatnya, Nabi berkata, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu tatkala aku perintahkan untuk tetap di tempatmu? Maka Abu Bakar berkata, tidak layak bagi Ibn Abi Quhafah. Itu bagi Abu Bakar. Kenapa? Kata Abdullah Ibn Abi Quhafah, Abdullah Ibn Uthman, tidak layak bagi Ibn Abi Quhafah, itu bagi Abu Bakar, untuk solat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat dan kemudian Rasulullah menjadi makmumnya dan dia menjadi imamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawab tersebut, beliau berkata kepada jamaah, "Mali ra'aitukum aktsartum mutaswir?" Ada apa dengan kalian? Tadi kalian bertepuk tangan ketika aku datang. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang melihat terjadi sesuatu dalam salatnya dan ingin memberikan tanbih, pemberitahuan kepada imamnya, fal yusabbih, maka dia bertasbih, itu mengucapkan subhanallah, bukan bertepuk tangan. Fa inna idza subbiha fa inna idza sabbaha utufita ilaih, karena kalau ada makmum bertasbih mu subhanallah, maka imam menoleh kepada yang mengatakannya. Maksudnya kalau dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh makmumnya, menoleh. Adapun katanya kalau tasbih bertepuk tangan, innama tasbihu linnisa, tepuk tangan itu khusus untuk wanita. Ini hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini syahidnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi datang beliau mundur dan Nabi melanjutkan salat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Seperti kita sebutkan tadi, sebaiknya kalau terjadi seperti itu, imam ikut sholat di belakang imam yang sedang melaksanakan sholat, imam ratib. Karena Nabi pun di sini ketika datang, beliau awalnya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala di shaf, dan Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Hanya saja Abu Bakar mundur, tidak mau sholat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Maka Nabi baru maju mengimami para sahabatnya dan melanjutkan salatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tapi seandainya tetap di tempatnya, itu pun tidak mengapa. Imam tetap di tempatnya dan imam ratib datang dan berdiri di samping imam yang tadi sudah memulai, seperti di kisah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang pertama yang berkaitan dengan bab ini. Sekali lagi, ketika Imam Ratib terlambat datang dalam keadaan jamaah sudah mulai sholatnya, sebaiknya Imam Ratib ikut sholat bersama jamaah, jadi makmum. Dan seandainya imamnya maju ke depan dan menjadi imam menggantikan sholat yang, atau maju ke sholat yang sudah berlanjut, yang sudah berlangsung, maka diperbolehkan. Yang pertama yang lebih afdhal, wallahu a'lam. Kan sebagian mengatakan melanjutkan ke imam tadi, sebagian ulama mengatakan itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar mengatakan layan bagi ibni Abi Quhafah an yusalliya amam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi Abu Bakar untuk salat di depan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka ikut salat di belakang imam yang sudah ada, yang sudah ada. Bahkan Nabi pun ketika Abdurrahman bin Auf mengimami para sahabatnya di suatu perjalanan, Nabi salat di belakang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar ketika Nabi tidak ada dan Muadzin Bilal radhiyallahu anhu melihat Nabi sepertinya terlambat datangnya, Muadzin tersebut datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, menunjukkan para sahabat telah mengetahui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, karena beliau adalah orang yang paling berhak dengan imamah. Dan juga faedah yang lainnya, ketika kita mendapatkan sesuatu dari imamnya atau jadi sesuatu yang harus diketahui oleh imam, hendaknya kita mengucapkan tasbih subhanallah. Se imam harusnya tahiyat, tiba-tiba dia bangkit ke rakaat ketiga, maka kita ucapkan subhanallah. Atau harusnya ruku, dia lupa langsung sujud, maka kamu mengatakan subhanallah. Adapun kalau wanita, kata Nabi innama tasbiqu linisa, tidak mengucapkan subhanallah, tapi kalau wanita bertasbih itu dengan menepuk tangan, berikan isyarat kepada imamnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Al-Sahih Malaysa Bisaihain. Qal Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah qal akhbarna ibn Numair Abdullah ibn Numair qal akhbarna Hashim ibn Hashim قال أخبرني عبد الله بن نسطاس رنسطاس من آل كثير بن صلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن هاشم ابن هاشم به وأخرج ابن ماجه فقال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم ابن هاشم به وأخرج النسائي كما في تحفة الأشراف عن محمد بن سلمة والحسن المسكين كلاهما ابن قاسم عن مالك به. Abu Ya'la wal Hakim wa qala hadha hadithun sahih hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrija. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang bersumpah inda mimbari hadha, di mimbarku ini, ala yaminin athimah, dengan sumpah yang dosa, sumpah yang tidak benar, sumpah palsu. Walau ala siwakin akhdar, walaupun yang dia bersumpah dengannya hanya senilai siwak akhdar, hanya senilai siwak yang masih muda. Illa tabawwa'a maq'adahu minan nar, maka melainkan orang tersebut mempersiapkan tempatnya di neraka. Aw wajabat lahu an-nar, melainkan telah tetap baginya neraka. Dan ini menunjukkan tentang beratnya ancaman bagi orang yang bersumpah palsu di sisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sudah kita ketahui yaminul ghamus atau yamin athima itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu menunjukkan orang tersebut tidak memiliki pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau menunjukkan lemahnya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menggunakan nama Allah dan bersumpah dengan namanya dengan sumpah yang tidak benar. Terlebih lagi di sini sumpah palsunya, yamin athimahnya, dilakukan di mimbar atau di mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, illa tabawwa maq'adahu minan nar, diancam orang tersebut dengan tempat di neraka. Tapi dicatatkan baru ada tambahan. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Hashim qala haddats Syaiban an Asim sanad thuratib qala wa haddatsana Affan qala haddats Hammad qala haddats Asim an Zir an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar qala haduhum atau maq'adahu min jahannam qala haduhum minan nar wa kharaja Abu Ya'la min hadis Hammad min sanabi wa qala Imam Ahmad haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Asiman yuhadditsu Anzir fa dzakara wa kharaja Tirmidzi fa qala rahimahullah haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala akhbarana Abu Bakar ibn Ayyash qala akhbarana Asim bi qala hadha hadithun hasan min ajli Asim wa huwa ibn Abi Najud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya mutawatir, Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya mutaammida, barang siapa yang membuat kedustaan terhadapku dengan sengaja, itu mengatakan perkataan dan dia nisbahkan perkataan tersebut kepada Nabi SAW atau menisbahkan suatu perbuatan kepada Nabi SAW dan keadaan Nabi tidak pernah mengatakan dan melakukan perbuatan tersebut, falyatabawa maq'adahu min jahannam aw minan nar, maka dia mempersiapkan tempatnya di neraka jahannam. Hadis ini menunjukkan al-kadhib ala Rasulullah SAW min kabairi dunub, membuat kedosaan terhadap Nabi SAW termasuk dosa yang sangat besar. Dan ini juga peringatan bagi kita semuanya, para talabatul hadis, para talabul ilm. Hendaknya ketika kita mau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berhati-hati. Harus yakin bahwa hadis yang dia nukil dan dia nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan seandainya dia menukil hadis yang dhaif, maka hendaknya dia terangkan kedhaifan hadis tersebut, sehingga tidak menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.